Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Dan tidak terasa kita sudah masuk pertengahan bulan suci Ramadan ya. Bayangkan sekian lama kita sudah berpuasa. Mudah-mudahan saja kita bisa sampai dengan penghujung Ramadan nanti. Dan kalau kemarin kita sudah membahas surat Sabah, dan sekarang kita akan melanjutkan ke ayat 46 sampai dengan 54. Tentunya bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Assalamualaikum. Kita sampai di pertengahan nih Pak ya. Oke. Sehat, Alhamdulillah. Tanggal 16 hari ini ya, Ramadan ya. Iya. Oke. Baik. Dan bersama saya juga sudah ada Sarwana Tamrin. Apa kabar Sarwana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Lancar. Lancar ya. Senang banget. Dan hari ini kita akan bahas tentang surat Sabah ayat 46 sampai 54. Ya, ini tentang pernyataan Allah tentang Nabi Muhammad dan tugas-tugasnya. Di sini di ayat ini Allah menerangkan ya bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menasihati umatnya agar tidak mendustakan kerasulan dan juga Al-Quran yang dibawanya. Dan satu hal yang pasti, kebenaran yang utama akan menghancurkan kebatilan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita berikan langsung kesempatan pada Pak Quraish untuk memberikan kajiannya. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas akhir dari surat Sabah. Kita tahu bahwa ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, mengingkari wujud Allah, dan orang-orang yang bersyukur. Juga ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang aneka kelompok, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk selalu mencari titik temu dengan mereka. Tapi tentu saja ada di antara mereka itu yang membangkang. Nah, di sini dalam penutup surah ini dinyatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'izukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, itu terlalu banyak tuduhan kepadamu. Sekali dikatakan gila, di kali lain dikatakan ini Quran sihir, di kali lain dikatakan bahwa dia terkena guna-guna, macam-macam. Nah, maka baiklah, sampaikanlah kepada mereka yang tidak mempercayaimu itu bahwa aku hanya berpesan satu pesan kepadamu, yaitu tampillah secara objektif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk berpikir. Saya mau kamu berpikir. Hasil pikiranmu itu ma bisahibukum min jinnah. Kalau kita terjemahkan, itu diartikan temanmu ini tidak gila. Siapa yang dimaksud dengan temanmu? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dinamai teman mereka? Karena mereka mengenal Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi rasul. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka mengenalnya. Berpikirlah tentang siapa yang kamu kenal ini. Itu satu. Bisa juga dikatakan berpikirlah menyangkut alam raya, menyangkut segala wujud ini kecuali zat Tuhan. Berpikirlah, kamu akan mencapai kesimpulan dari hasil pemikiranmu itu bahwa apa yang disampaikannya adalah benar. Nah, kita mau melihat begini. Yang pertama, untuk mengetahui kebenaran sesuatu itu ada dua cara yang paling cepat. Yang pertama, kenal orangnya. Kita tidak tahu ilmu kesehatan, kedokteran. Tapi kalau kita kenal bahwa si A dokter, kita akan percaya padanya. Ya toh? Begini yang pertama nih. Kenal Nabi Muhammad. Kamu kan kenal dia sejak dulu. Bukan pembohong, orang jujur dan sebagainya. Mestinya seandainya pun engkau belum mengenal ajarannya, itu sebenarnya kamu sudah bisa untuk percaya bahwa itu benar. Itu cara pertama. Ulama-ulama berkata, Sayyidina Abu Bakar itu pada mulanya menempuh cara ini. Dia bersahabat dengan Nabi Muhammad, mengenal beliau, sehingga apa saja yang beliau sampaikan, walaupun belum sampai di dalam pemikirannya, beliau percaya. Waktu Nabi Isra Mi'raj, kaum musyrik mendengar itu, mereka datang ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, katanya kau punya teman itu pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke langit, kembali dalam semalam. Kamu percaya itu? Apa jawabannya? Kalau dia, Muhammad yang menyatakan, saya percaya. Walaupun belum terjangkau atau belum mendengar secara, itu satu cara. Cara yang kedua, kenal ajarannya, Anda akan percaya orangnya. Nah, ini menurut sementara ulama ditempuh oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu musuhnya Nabi. Dia keluar dari rumahnya untuk membunuh Nabi. Tapi dalam perjalanan, dia singgah di rumah saudaranya. Di sana dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ajaran nih, ya toh. Waktu dia baca, oh ini tidak mungkin ucapan Rasul, tidak mungkin ucapan manusia. Dia percaya melalui ajaran, sehingga dia datang kepada Nabi Muhammad. Waktu beliau datang mau masuk Islam itu, Sayyidina Hamzah ada di sana, lihat, oh ini Umar datang. Umar ini orang yang hebat, orang ini. Kata Sayyidina Hamzah, kata Nabi, buka pintu, sambut dia. Sayyidina Hamzah berkata, kalau dia datang baik-baik kita sambut. Kalau dia datang untuk membunuh atau mengganggu, kita bunuh dia dengan pedangnya. Dia datang, Nabi pegang ininya. Umar, sampai kapan? Dia bilang, saya percaya ajaran. Jadi dia percaya karena ajaran, baru nanti dia jatuh cinta setelah mendengar, melihat Rasul, dia jatuh cinta. Jadi ada dua cara. Penafsiran ayat itu bisa begini. Berfikirlah tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau berfikirlah tentang Nabi Muhammad. Baik, saya potong dulu Pak Quraish. Okay. Kita akan break sejenak dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa Allah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah dalam menyampaikannya. Kalaupun kalian beranggapan bahwa ada upah yang kudapatkan, maka sebenarnya itu kembali kepada kalian. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, dan hari ini saat ini kita sedang mengkaji surat Saba ayat 46 sampai dengan 54. Tak kenal maka tak sayang. Kayak lagunya Sarwana kan ada sayang-sayangnya gitu Pak, ya kan? Ya. Nah, jadi kita harus kenali dulu orangnya, ya, lalu kita kenali ajarannya, baru kita bisa mencintai. Ya. Atau sebaliknya, kenali ajarannya, kemudian kenali orangnya. Anda akan percaya pada keluarga. Kenali ajarannya, kita akan percaya pada. Oke, jadi tadi saya katakan tujuannya itu ada akhlak. Anda mau dinilai mengikuti Al-Quran, perbaiki akhlak Anda. Bukan cuma percaya, karena itu tujuan Al-Quran. Untuk berpikir, objek pikiran diterangkannya. Berpikir tentang alam raya. Berpikir tentang manusia. Anda sekarang kuat, besok juga lemah. Anda sekarang bisa melakukan apa saja di dalam jangkauan tangan Anda. Suatu waktu Anda akan merangkak berjalan. Jangan sombong, ya kan? Berpikir tentang janji dan ancaman Tuhan. Ada, tidak mungkin Tuhan membiarkan orang jahat ini terus menerus. Ada hak, ada batil, ya kan? Pelajari sejarah. Itu berpikirlah. Nah, lihat bahwa Anda akan menemukan bukti-bukti kebenarannya. Ada isyarat ilmiah dari Al-Quran. Ya. Ada pemberitaan gaib. Ada redaksi Al-Quran yang begitu indah. Itu Al-Quran. Ah, disuruh berpikir tentang itu. Anda pasti akan selamat. Sekian banyak pakar-pakar non-muslim yang percaya dan memeluk agama Islam setelah memikirkan Nabi Muhammad atau memikirkan ajarannya. Itu pesan ayat kita pada yang pertama. Kalian nanti akan mengetahui dari kesimpulan itu bahwa Muhammad itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang yang gila. Dan beliau tidak lain daripada seorang pemberi peringatan tentang akan datangnya suatu hari yang sangat menentukan, yaitu hari kiamat. Okay. Kita lanjutkan, kita baca ayat kita. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa Allah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah dalam menyampaikan ini. Kalaupun kalian beranggapan bahwa ada upah yang kudapatkan, maka sebenarnya itu kembali kepada kalian. Saya menyampaikannya dengan tulus sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak, nah, baru dia katakan, kalau aku sesat, maka kesesatan itu, dampak kesesatan itu akan jatuh pada diriku sendiri. Tapi kalau aku menyampaikan, yang aku sampaikan ini adalah petunjuk kebenaran, maka itu bukan dari diriku, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, satu pelajaran kecil lagi kita bisa dapatkan. Jangan pernah menisbahkan keburukan kepada Tuhan, tapi nisbahkan segala kebaikan kepada Tuhan. Kalau aku salah, itu aku yang salah. Kalau aku benar, itu bukan dari aku, itu dari Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya kita, saya pernah ucapkan di sini, kita kalau baca Al-Fatihah, kita berkata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kita tidak mau berkata Tuhan murka. Karena kalaupun dia murka, itu bukan karena Tuhan, tapi karena ulah orang yang bersangkutan. Ya kan? Okay. Itu sabda beliau. Nah, baru dia katakan in ajriya illa Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan dia maha menyaksikan segala sesuatu. Dia saksikan aku, dia saksikan engkau. Syahid itu apa sih artinya syahid? Kita dari segi bahasa, syahid itu bisa berarti yang menyaksikan, bisa berarti yang disaksikan. Yang gugur dinamai syahid. Mati syahid ya. Mati syahid. Karena amalnya menyaksikan bahwa dia orang baik. Atau dia disaksikan oleh malaikat bahwa dia orang baik. Jadi syahid itu bisa berarti pelaku, bisa berarti subjek, bisa berarti objek. Allah syahid karena dia menyaksikan segala sesuatu, dan dia syahid, dia disaksikan oleh segala sesuatu. Segala yang wujud ini menyaksikan bahwa dia Maha Esa. Ya kan? Itu arti syahid. Qul inna rabbi yakdhibu bil haqq 'allamul ghuyub. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya Tuhanku melontar dengan hak. Ini satu apa, kita lihat, kita kembali bicara tentang wahyu. Wahyu itu dilontarkan Allah ke hati Nabi. Kita lihat sesuatu yang Anda lontarkan ke suatu tempat, mantap atau tidak? Pasti mantap. Dengan kuat. Wahyu itu dicampakkan dengan kuat ke hati Nabi, sehingga apa yang tercampak di dalam hati beliau itu tidak goyah. Di sini bedanya informasi manusia dengan informasi Tuhan. Saya tahu Sarwana udah menyimpan banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan. Nanti kita bertanya di segmen berikut. Tetapi kita break sejenak. Kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kalau ada pesta kenegaraan, undangan, biasa lebih dulu datang dari presiden. Ya, bagus. Kenapa presiden di depan, padahal datangnya lambat? Apabila kebenaran datang, maka kebatilan pasti akan hancur. Ini kita kaji di surat Saba ayat 46 sampai 54 bersama Bapak Quraisy Shihab. Betul seperti itu tadi ya Pak ya? Iya. Pak, bicara soal ayat suci Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran ini Pak. Iya. Kan kita pertengahan, 17 Ramadan, nuzul Quran nih Pak. Turunnya ayat-ayat pun kan berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Iya, ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Itu ada di dalam Al-Quran. Mereka orang-orang musyrik, kenapa tidak sekaligus saja? Ya. Dijawab oleh Al-Quran ada tiga sebabnya. Yang pertama, kalau sekaligus sulit dihafal. Turun sedikit-sedikit supaya dihafal, gampang dihafal. Yang kedua, yang tidak kurang pentingnya, kalau turun sekaligus, Anda harus mencari di mana jawabannya kalau ada yang bertanya. Iya kan? Tapi kalau turun sedikit demi sedikit antara lain, setiap ada pertanyaan dijawab. Ya. Begitu Al-Qur'an. Jadi yang mana lebih bagus? Sekaligus atau sedikit-sedikit? Berangsur-angsur sedikit-sedikit. Nah, yang tidak kurang pentingnya lagi, kalau turun sekaligus dibawa oleh malaikat Jibril sekaligus, itu kegembiraan, ketenangan hanya sekali didapatkan. Tetapi kalau turun sedikit demi sedikit, setiap saat kegembiraan itu datang, kesenangan. Itu sebabnya. Karena ilmu terus datang ya Pak. Iya, ya. Kehadiran Al-Quran itu walaupun berat, tapi sangat menggembirakan Nabi. Bercakap-cakap dengan Tuhan, atau Tuhan bercakap dengan Anda. Iya, berfirman. Anda baca Quran, itu Tuhan bercakap dengan Anda. Alangkah senangnya, alangkah lezatnya berdialog dengan kekasih. Kalau cuma sekali ketemu terus pergi. itu sebabnya. Iya, iya Pak. Ini kita upamakan juga dengan kita loh. Iya. Tiap hari di Tafsir Al-Misbah kita mengaji berangsur-angsur kan ayat demi ayat gitu loh. Kalau semuanya kan mungkin kita, buat saya pribadi ya, mungkin nggak bisa. Pelan-pelan gini kan kita lebih bisa menelaah dengan lebih. Iya. Jadi memang yang berangsur-angsur itu lebih. Tapi kenapa ya? Pak Quraisy ini Al-Quran kan. Al-Quran itu enggak sesuai urutan turunnya. Bagus. Saya mau beri Anda contoh. Ya. Kalau ada pesta kenegaraan, undangan biasa lebih dulu datang dari presiden. Ya. Ya. Bagus. Kenapa presiden di depan padahal datangnya lambat? Kenapa yang didamping presiden itu Menteri Agama waktu nuzulul Quran, bukan Menteri Pertahanan? Iya kan? Iya, iya. Kenapa waktu hari angkatan bersenjata yang mendampingi presiden itu? Iya. Itu kita jawab, itu ada kaitannya dengan konteks suatu ayat. Nah, maka Al-Quran seperti itu turun, oh ini tempatnya di sini, di sini ya. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Sehingga penempatan urutan ayat-ayat Al-Quran itu ada maknanya, ada konteksnya. Tidak bisa Anda lantas baca saya begini, oh ini maknanya begini. Ada itu orang-orang yang baca, oh ini dari segi kebahasaan maknanya begini. Tidak, Anda harus kaitkan dengan konteksnya. Baik konteks turunnya maupun konteks susunannya. Itu ada satu ilmu tersendiri dalam ilmu Al-Quran yang dinamai ilmu munasabah. Ilmu konteks urutan ayat. Jadi kan dalam ini. Sama kalau saya berkata, Saya ingin membantu, katakanlah keluarga Anda, saudara Anda. Saya bertanya, punya saudara berapa? Oh, saya punya 5 saudara, ya. Misalnya begitu. Siapa saja? Anda bisa berkata sesuai dengan urutan kelahirannya. Ya. Bisa dari urutan ke atas ke bawah, bisa dari urutan, bisa di tengah-tengah. Apa yang menentukan Anda menyampaikan urutan itu? Yang menentukan adalah pengetahuan Anda, orang ini mau apa, tahu Kalau dia mau membantu, Anda sebut yang paling miskin. Kalau dia mau mengetahui siapa yang paling pandai, Anda sebut yang paling pandai. Seperti ya kan, itu begitu, Al-Quran begitu. Itu dipelajari dalam ilmu tersendiri, namanya ilmu munasabah. Pak Kurey, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari masyarakat, mungkin kita tengok dulu ya. Sebentar ya Pak ya, silakan kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supandi, profesi sebagai anggota Polri. Mohon izin, saya ingin bertanya kepada Pak Quraisy, apa dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari akhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa dosa yang paling besar sehingga tidak akan diampuni lagi oleh Allah sampai dengan akhir hayat nanti? Silakan Ustaz. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Al-Quran menyatakan Tuhan tidak akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Tuhan tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Sedang selainnya terbuka kemungkinan untuk diampuni. Nah, hanya kita mau garis bawahi. Yang dimaksud dengan tidak akan mengampuni itu, kalau dosa itu dibawa mati. Tapi orang yang musyrik dalam hidupnya, lantas dia bertobat, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia bawa mati, itu tidak Allah ampuni dia. Dosa-dosa yang lain bisa jadi diampuni Allah walaupun Anda tidak bertobat. Sekian banyak dosa manusia yang diampuni Allah tanpa dia bertobat, boleh jadi. Yang pertama, karena dia melakukan kebaikan. Pesan Al-Quran, kalau Anda berbuat dosa, lakukan kebaikan. Dia bisa menghapus. Ya kan? Ya. Sakit penghapusan dosa? Sakit penghapusan dosa katanya? Sakit. Ya. Diberikan bisa penyakit. Jadi. Tapi kita break dulu Pak, simpen dulu jawabannya. Kan banyak yang bilang tuh, diberi penyakit itu bisa menghapuskan dosa gitu ya. Tapi kita break dulu, kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Kurai, Sarwana, dan saya Alvin Adam. Kalau orang ragu saja, tapi dia objektif, keraguannya bisa mendorong dia untuk membahas, mempelajari sampai mendapatkan kebenaran. Tapi kalau sejak semula Anda sudah tidak objektif, oh ini bohong, ini, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran. Al-Quran mengatakan mereka itu ragu dan buruk sangka. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Pak Kurais, tadi di penghujung segmen saya sempat bertanya, sakit katanya bisa menghapuskan dosa. Betul, betul. Selama Anda sabar dan bersangka baik pada Tuhan. Kalau sakit tapi menggerutu, ya kan? Sakit protes, akan ada rasanya. Apalagi dengan sakit putus asa pada Tuhan. Ikhlas. Silakan lanjutkan kembali tausiah, Pak. Kita tadi qul inna rabbi yaktubu bil haq. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah datang kebenaran. Itu kebatilan akan musnah. Kalau tidak cepat, lambat pasti akan musnah. Kebenaran pasti akan muncul. Dia tidak akan datang lagi dalam bentuk baru atau dalam bentuknya yang lama. Indolal tu waktu tadi saya sudah terangkan ini. Walau tara iz fuzi'u fala fauta wa ukhidu min makanin qarib. Seandainya kamu melihat, seandainya, tapi kamu tidak bisa melihat dengan patah kepala, kamu melihat orang-orang musyrik itu ketika diliputi oleh ketakutan di hari kemudian. Tidak bisa tergambar betapa keadaan mereka waktu itu. Mereka tidak dapat lolos dari kami. Dan mereka itu ditangkap, diambil, disiksa dari tempat yang dekat. Kita lihat ya. Ada orang lari saya harus bersungguh-sungguh mencari dia, bersungguh-sungguh mengejar dia karena jauh. Tapi kalau dekat, saya tidak perlu bersungguh-sungguh. Sudah, ini mereka ini, Tuhan itu dengan mudah ambil dia, sudah ada di depannya, ambil aja, ayo malaikat masukkan di neraka. Dari tempat yang dekat. Ya akhirat mereka sudah terkurung, itu yang dimaksud di sini. Wa qalu amanna bihi. Mereka itu ketika itu berkata, sekarang kami percaya bahwa Al-Quran itu benar. Sekarang kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu ini. Terus bertanya, bagaimana seseorang bisa mengambil, menjangkau sesuatu yang jauh, menjangkau dengan mudah sesuatu yang jauh. Dunia, kehidupan dunia, kalau nanti di akhirat sudah jauh. Saya beri contoh lagi. Kalau Anda, katakanlah, naik pesawat. Begitu pesawat terbang, katakanlah ke Surabaya dari Jakarta. Ketika itu, Surabaya lebih dekat pada Anda atau Jakarta lebih dekat pada Anda? Pada saat terbang itu. Karena dia terbang menuju ke sana, Jakarta sudah lebih jauh. Iya kan? Arahnya. Ketika Anda berada di akhirat, itu dunia sangat jauh. Iman ini tempatnya di dunia, bukan di akhirat. Bagaimana dia mau menjangkau iman itu dengan mudah, padahal dia sudah berada di tempat yang jauh. Sudah tidak ada gunanya dia beriman. Itu yang dimaksud. Anna lal mutanawushu mimmakanin ba'id. Wahila bainahum wa bainama yishtahun. Ketika itu terhalangilah mereka antara apa yang mereka inginkan dan kenyataan yang mereka hadapi. Tidak ada lagi keinginan mereka yang dapat tercapai. Sebagaimana dilakukan Allah terhadap orang-orang yang serupa mereka pada generasi-generasi yang lalu. Kaum musyrik akan mengalami hal itu sebagaimana dialami oleh pendurhaka-pendurhaka yang lalu. Innahum kanu fi syak murib. Mereka itu tadinya dalam keraguan. Ini dia kumpul. Saya pernah dalam salah satu episode menjelaskan perbedaan antara syak dan raib. Syak itu Anda ragu, tapi tidak bermaksud buruk. Anda ragu, tidak menuduh. Tapi kalau raib, Anda ragu sambil memiliki prasangka buruk. Kalau ada satu orang Anda tidak kenal, ini orang baik atau tidak, kalau Anda tidak berprasangka buruk terhadapnya, Anda berkata, saya ragu. Tapi kalau Anda berprasangka buruk terhadapnya, Anda dikatakan Anda raib, murib. Mereka itu syak dan sekaligus murib, meragukan kebenaran Al-Quran disertai dengan buruk sangka. Saya sering berkata, kalau orang ragu saja, tapi dia objektif, keraguannya bisa mendorong dia untuk membahas, mempelajari, sampai mendapatkan kebenaran. Tapi kalau sejak semula Anda sudah tidak objektif, oh ini bohong, ini, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran. Al-Quran menyatakan, mereka itu ragu dan buruk sangka terhadap Al-Quran. Saya kira itu ayat kita. Sampai dengan 54 ya. Sarwan ada yang ingin tanya? Ada. Pengen tanya lagi. Pertanyaannya. Ya. Kita akan bertanya pada segmen berikutnya. Silakan gabung bersama kami kembali Tafsir Al-Misbah segera saat pariwara berikut ini. Ada orang-orang, wanita-wanita yang hamil, ada yang menganjurkan baca surat Yusuf. Betul. Ya, supaya gagal. Mau itu sugesti ya. Paling tidak kalaupun tidak terjadi itu tenang. Sudah hati sudah penuh harapan. Ya, harapan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraisy Shihab, ada Sarwana dan sudah ingin bertanya silahkan. Oh iya. Pertanyaannya saya penutup ini. Iya. Gimana yang menyalahgunakan Al-Qur'an? Kadang-kadang kan dalam Al-Qur'an itu ada yang misalnya memikat hati seorang wanita kayak gitu loh, harus baca ini, baca itu, gimana tuh kalau begitu? Ada ayat-ayat. Ada ayat-ayatnya gitu, itu kan dipergunakan kayak gitu. Mereka ada pengalaman, ngambil, ada pengalaman. Ah, enggak, pernah sih katanya. Itu gimana tuh yang kayak begitu? Itu benar ya Pak? Begini ya. Al-Quran bisa menanamkan optimisme pada seseorang. Iya kan? Nah, membaca sesuatu itu bisa mendorong Anda untuk ini. Al-Quran obat bagi penyakit-penyakit jiwa manusia. Memang ada ayat-ayat yang kalau dibaca secara tulus itu bisa menjadi perisai atau menjadi, itu jelas ada. Saya beri contoh, misalnya ada orang yang membaca firman Allah, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Waktu Nabi mau hijrah, beliau itu sangat-sangat terharu karena meninggalkan tumpah darahnya. Ada ayat turun, sesungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu itu akan mengembalikan kamu ke tempat semula. Nah, ini dibaca oleh dianjurkan dibaca oleh ulama-ulama untuk menanamkan optimisme bagi orang yang musafir, ya toh. Ada orang, betapapun itu baru mempan kalau bacaannya sesuai dan yang membacanya sesuai. Kalau Anda tidak percaya Tuhan atau percaya tetapi tidak sesuai ayatnya, iya, dengan itu, iya, saya kira itu tidak ini. Jadi bisa saja ada orang-orang wanita-wanita yang hamil di, ada yang menganjurkan baca surat Yusuf, betul, ya kan, supaya gagal mau itu sugesti, sugesti ya. Paling tidak kalaupun tidak terjadi itu tenang. Sudah hati sudah penuh harapan. Ya, penuh harapan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Karena itu jangan putus harapan, usahakan. Boleh jadi salah satu usahanya adalah itu. Kenapa ada sesuatu yang ingin dicapai dalam setelah bulan suci Ramadan ini mungkin bisa di ini. Pak silakan kita sampai pada kesimpulan. Saya ingin dulu berkata begini, sedikit lagi yang saya ingin tambahkan. Fikir itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material. Akal dalam bahasa agama itu adalah hasil dari penggunaan fikir dalam pengertian dia menghalangi Anda melakukan keburukan. Jadi akal dalam bahasa Al-Quran bukan sekedar potensi berfikir, tetapi itu hasil dari pemikiran Anda, hasil dari ingat Anda kepada Allah walaupun tidak Anda pikirkan, ya toh. Jadi ada orang, ada filosof yang dinilai Al-Quran tidak berakal karena tidak menghalangi dia melakukan keburukan. Baik, kita lihat kesimpulannya. Berpikir secara sungguh-sungguh dan secara objektif adalah anjuran bahkan kewajiban agama guna menemukan dan mengukuhkan kebenaran. Ini yang menunjukkan betapa besar peranan yang diharapkan dari akal dan dalam pandangan Islam, dan betapa akal atau fikiran itu sumber dari kewajiban keagamaan. Orang yang tidak berakal tidak di... Oke. Ayat yang kita baca tadi mendahulukan penyebutan dua-dua bersama-sama, baru dia sebut sendiri-sendiri. Karena berpikir bersama itu lebih baik daripada berpikir sendiri. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah itu lebih ringan dirasakan daripada... karena itu kehidupan demokrasi lebih baik daripada kehidupan atas dasar otoriter dan sebagainya itu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan menunjuk Allah dengan kata Rabbi, Tuhanku. Rabb itu adalah pemelihara. Jadi Allah itu pemelihara beliau. Allah itu Rabb yang memelihara alam raya. Dan tentu pemeliharaan itu harus atau sewajarnya berdampak baik. Kebenaran yang ditampilkan oleh ajaran Islam telah hadir. Dan karena itu kebatilan yang tercermin dalam syirik dan kekufuran binasa atau pasti pada akhirnya binasa. Pasti hancur ya Pak ya? Iya pasti hancur. Jangan menyandangkan kesesatan atau keburukan kepada Allah. Tetapi akuilah bahwa itu karena kesalahan saya. Ya. Tapi kalau kebaikan, akuilah bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang penting juga. Manusia walaupun dianugerahi akal yang jika digunakan dengan baik, maka ia tidak akan sesat atau terjerumus. Tetapi karena ia dikelilingi oleh nafsu, maka dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai pikirannya didorong oleh nafsunya. Kita ada nafsu. Ya. Di sisi lain, tidak semua ajaran agama itu dapat terjangkau oleh akal. Tidak semua. Tuhan Maha Esa, zatnya bagaimana? Tidak terjangkau oleh akal. Hari kiamat akan datang. Kapan datangnya? Tidak terjangkau oleh akal. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita harus terima sebagaimana apa adanya dari sono. Kenapa sholat subuh 2 rakaatnya? Tidak terjangkau oleh akal. Karena kalau Anda usul 3, saya akan bertanya, kenapa 3 bukan 4? Terima. Itu saya kira yang kita bisa ya. Simpulkan. Jadi kita sampai pada akhir dari surat Sabah ini kita ya Pak ya? Ya. Besok kita akan lanjut ke surat Fatir. Insya Allah. Sarwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Quraish, terima kasih banyak untuk kajiannya. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah. Besok kita akan kembali hadir di jam yang sama. Saya Alvin Amdam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.